Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قلنا في الدين عزكم الله. الحمد لله pada kesempatan subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita bisa melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah, juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita bermajlis masjid ini dalam rangka tafaqquh fiddin, mengkaji, mempelajari bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan majlis kita kali ini kita akan sedikit menyampaikan beberapa bimbingan-bimbingan penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua dengannya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan taufiq wal hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khairuddin 'azzakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam orang yang paling dermawan, yang paling banyak kebaikan-kebaikannya, dan lebih dermawan lagi, lebih banyak lagi kebaikan-kebaikannya ketika di Ramadan tatkala dijumpai oleh malaikat Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam biasa menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam setiap malam Ramadan mudarasah Quran dengan Rasulullah SAW. Fala Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Sungguh Rasulullah SAW ketika dijumpai oleh Malaikat Jibril, beliau orang yang paling banyak dermanya melebihi angin yang sangat kencang. Dalam riwayat ini, ikhwan fillah azzakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menggambarkan kepada kita prinsip beramal, prinsip beribadah yang dicontohkan Rasulullah alaihi salatu wasalam, yaitu prinsip al-ijtihadu wal-mujahadatu fil-ibadah tulasana, bersungguh-sungguh bermujahadah, berupaya untuk mengekang hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah sepanjang tahun, sepanjang tahun, sepanjang hidupnya. Ajwadannas, Rasul sebagai orang yang paling banyak dermanya, yang paling banyak kebajikan-kebajikannya. Juga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memberitakan dalam hadis ini, dalam riwayat ini, bagaimanakah prinsip Rasulullah SAW ketika menyambut Ramadan, yaitu beliau meningkatkan amal soleh beliau, meningkatkan ibadah beliau, meningkatkan derma beliau, meningkatkan segala bentuk amal kebajikan-kebajikan beliau. Hadirin azakumullah, ini diistilahkan oleh para ulama kita dengan sebutan ibadatul khawas, ibadahnya orang-orang khusus, ibadahnya orang-orang spesial. Maknanya, artinya mereka tidak hanya meningkatkan iman dan takwa selama Ramadan, namun mereka teruskan pada bulan-bulan yang setelahnya, sepanjang tahun, sepanjang hidup, memiliki prinsip al-istihad wal-mujahadah fil ibadah. Khonafatina azakumullah, secara global umat manusia atau kaum muslimin dalam bab ini dibagi empat. Disebutkan untuk kita muhasabatun nafsi, introspeksi diri, termasuk golongan yang mana, khususnya terkait dengan bab Ramadan. As-sinful awal, jenis yang pertama dari kaum muslimin ketika menghadapi Ramadan ialah seseorang yang betul-betul tidak memperdulikan Ramadan. Mereka tidak berpuasa Ramadan, tidak pula meningkatkan iman dan takwa mereka selama Ramadan. Ini adalah orang yang paling jelek, dikatakan sebagai syarul asnaf, tipe orang yang paling jahat, yang paling jelek. Seseorang yang sama sekali tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban agama. Sebagian mereka justru juga tidak melaksanakan rukun-rukun Islam yang lain semacam sholat. Sudah tidak puasa, tidak juga sholat. Tidak dikenal di dalam kehidupan dia upaya untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling jelek. Bahkan kalau kemudian dia sengaja mengingkari kewajiban puasa atau sengaja mengingkari kewajiban sholat, dihukumi kafir dengan kesepakatan para ulama. Ini fenomena yang sangat banyak di kalangan kaum muslimin. Ketika muslimin berpuasa dari mulai fajar shodik menyingsing sampai terbenamnya matahari, ketika kaum muslimin berjuang untuk berpuasa Ramadan, tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan pembatal-pembatal puasa, dia dengan tenangnya, dengan santainya, tanpa ada rasa dosa, makan dan minum di siang hari Ramadan, tidak puasa. Ini yang paling jelek. As-sinfun thani, jenis yang kedua, barakallahu fikum, ialah kaum muslimin yang puasa Ramadan. Yasumuna Ramadana. Mereka puasa Ramadan. Mereka tahu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahu mereka itu. Namun puasa mereka ini hanya semata-mata tradisi. Hanya semata-mata adat Islam. Umumnya kaum muslimin berpuasa, dia pun ikut-ikutan berpuasa. Maka selama puasanya, dia hanya semata-mata tidak makan, semata-mata tidak minum, semata-mata tidak mengumpuli istri di siang hari Ramadan. Tetapi tidak ada peningkatan iman dan takwa. Hari-hari Ramadan tidak diisi dengan perkara kebaikan. Tidak diisi dengan perkara-perkara amal saleh yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang dulunya tidak pernah jamaah. Iya enggak jamaah, tetap. Yang dulunya tidak pernah membaca Quran, ya enggak pernah baca Quran. Yang dulunya tidak punya semangat berinfak dan sedekah, ya tidak berinfak dan sedekah. Ya kadang-kadang lah tarawih, terutama di hari-hari pertama Ramadan, ramai-ramainya, semangat-semangatnya orang untuk menyambut Ramadan, tarawih sekali muncul, dua kali muncul, selebihnya hilang. Nanti kalau sudah menjelang Idul Fitri, muncul kembali rame-rame orang melepas Ramadan. Kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat, dosa-dosa yang biasa dia kerjakan, lanjut. Tidak peduli itu Ramadan ataukah di luar Ramadan. Orang semacam ini, qanatina azakumullah, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, rubba sa'imin laisa hawdhuhu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan bagian dari puasanya melainkan haus dan lapar. Lapar dan dahaga. Tidak dapat pahala puasa. Tidak dapat pahala besar dari amal-amal soleh selama puasa Ramadan. Orang semacam itulah yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan amal-amal dusta, ucapan dosa dan amal-amal dosa, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan puasanya, dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh dia berpuasa. Bahkan orang yang semacam ini, barakallahu fikum, diancam dengan doa yang dipanjatkan malaikat Jibril, yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang ma'ruf di kalangan kita semua, suatu kali Rasulullah SAW pernah naik mimbar. naik ke atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Tiga kali beliau mengaminkan. Maka ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, alama ammanta, ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa? Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan, adani Jibril, tadi barusan datang kepada aku malaikat Jibril. Faqala, maka dia berkata, dia berdoa, menyebutkan tiga doa. Salah satunya Jibril berdoa, raghima anfum ri'in dakhala alaihi ramadhan thumma kharaja minhu walam yughfar lah. Sungguh celaka, sungguh sengsara seseorang yang memasuki Ramadan kemudian dia keluar dari Ramadan dalam keadaan dosanya belum diampuni. Qul amin, katakan amin. Maka saya katakan amin. Celaka ya kawan. Yang mendoakan kesengsaraan adalah malaikat Jibril, amirul malaikah. Yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW, afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling afdal. Maka sangat makbul. Bukan semata-mata dia lapar, bukan semata-mata dia haus dahaga, bukan semata-mata dia puasanya tidak berpahala. Lebih daripada itu, dia menjadi orang yang sengsara. Dua tipe manusia yang semacam ini, Ramadan bagi dia itu merupakan bala, merupakan musibah, merupakan hari-hari kebinasaan, hari-hari kesengsaraan bagi dia. Mengerikan. Semata-mata puasanya tidak berpahala sih, mending kosong-kosong. Dalam artian tidak mendapatkan pahala tapi enggak dosa. Bahasa itu orang kosong-kosong. Nah gitu ya. Sih mending. Tapi kalau kemudian ada ancaman semacam itu, ada doa kesengsaraan semacam itu, ada doa kebinasaan semacam itu, yang dipanjatkan malaikat Jibril, diaminkan Rasulullah SAW, ini yang mengerikan. Fallahul musta'an. Tipe yang kedua tadi, barakallahu fikum, bertingkat-tingkat. Ada yang seperti saya gambarkan tadi. Ada pula sebagian muslimin yang agak lumayan amal ibadahnya kepada Allah. Ya, yang dulunya enggak jamaah, nampak jamaah. Yang dulunya enggak sedekah, sedekah. Yang dulunya enggak baca Quran, baca Quran. Walaupun enggak istiqomah. Dulunya enggak kelihatan terawih, terawih. Lumayan terawihnya beberapa hari, beberapa saat. Walaupun ada istiqomah. Yang dulunya terang-terangan dalam berbuat dosa, sekarang malu-malu. Walaupun ada istiqomah. Tetapi tetap hal-hal yang lain yang dibawakan tadi dia lakukan. Maka tergantung kadar sejauh mana dan sebanyak apa dia berawal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekedar itu pula dia mendapatkan pahalanya. Dan terhitung tergantung maksiat apa yang dia kerjakan, dosa apa yang dia lakukan, maka tergantung dosa dan maksiat tadilah berkurangnya pahala puasa dia. Adapun yang ketiga, as-sinfu tsalits, tipe yang ketiga, barakallahu fikum, ialah seseorang yang mengetahui dan meyakini kewajiban shaum Ramadan, kewajiban puasa Ramadan. Maka dia pun menyingsingkan lengan baju untuk menyambut Ramadan dengan planning amal yang beragam. Dia puasa Ramadan dengan iman dan wahtisaba. Dia beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tingkatkan imannya, dia tingkatkan takwanya, dia tingkatkan ibadahnya kepada Allah semata. sergap. Ketika datang Ramadan, peningkatan iman dan takwa. Dijaga sama dia dari mulai sahur sampai buka puasa sampai tidur kembali. Masya Allah. Dia berupaya sekuat tenaga untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW selama Ramadan. Dia dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan bimbingan-bimbingan amal saleh selama Ramadan. Sahurnya sesuai sunnah, takhir sahur, menunda sahur sampai menjelang fajar. Dia berusaha sekuat tenaga setelah itu untuk datang ke masjid subuh berjamaah. Tidak melupakan yang namanya dua rakaat qobliyah subuhnya. Yang dikatakan khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Jamaah subuh, zikir setelah itu, baca Quran setelah itu, masya Allah. Hari-hari Ramadan dia isi dengan perkara kebaikan. Infak, sedekah, na'am. Di tengah-tengah kesibukan dia bekerja, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim, tilawatul Quran, dia sempatkan. Masyaallah, zuhur jamaah lagi. Enggak lupa dengan qobliyah zuhurnya, kemudian zuhur berjamaah, zikir setelah itu, kemudian ba'diyah zuhurnya. Masyaallah, enggak lupa dengan tilawatul Quran. Wahakala, ya juga ada istirahatnya manusia. Barakallahu, terus dia tingkatkan amal ibadah. Terkait dengan buka puasanya pun juga demikian. Dia sesuaikan dengan sunnatul Rasulullah SAW. Masya Allah, dia ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa yang merupakan sunnah Rasul SAW. Bahkan dia pun berupaya sekuat tenaga memberi orang lain makan buka puasa, memberi takjil kepada orang lain, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan beliau mengatakan hasan sahih dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, man fattara sa'ima kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'. Barang siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang puasa tadi, hanya saja tidak mengurangi pahala orang yang puasa sedikit pun. Bayangkan, ngasih takjil untuk orang yang puasa dapat pahala seperti orang yang puasa tadi tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Tahu itu semangat memberikan takjil kepada kaum muslimin. Semangat juga untuk maghrib berjamaah. Tidak semangat untuk buka puasa dalam artian langsung dimakan sebanyak-banyaknya, lupa dengan jamaah maghribnya. Takjil sesuai dengan sunnah, ada tamernya, ada rutopnya, wala air, kemudian dia berangkat ke masjid, barakallahu fikum, beribadah maghrib secara berjamaah, tidak lupa zikirnya setelah itu, ba'diyal maghrib setelah itu, pulang ke rumah, masya Allah, makan, isyaknya jamaah lagi, tidak lupa dengan zikirnya, ba'diyah isyaknya, terawihnya, masya Allah. Dia memiliki plan yang sangat panjang, yang sangat banyak terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya itu mencontoh Rasul alaihi salatu wasalam dalam berpuasa. Masya Allah, inilah orang yang betul-betul orang yang mendapatkan janji-janji Rasul alaihi salatu wasalam terkait dengan pahala-pahala puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan dikarenakan iman dan ihtisab, dengan dikarenakan iman dan dikarenakan mengharapkan pahala dari Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Untuk orang semacam ini mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini pula yang mendapatkan takwa, la'allakum tattaqun, kamu pasti akan bertakwa kepada Allah. Orang semacam ini namanya, orang semacam inilah yang insyaallah taala akan mendapatkan pahala-pahala besar selama Ramadan. Orang semacam inilah yang diharapkan bisa meningkatkan amal ibadahnya semakin selesai Ramadannya, semakin giat amal ibadahnya, terutama di 10 hari yang terakhir. Orang semacam inilah yang diharapkan bisa mendapatkan dan menggapai malam qadar. Hadza khairul asnaf, tipe yang terbaik. Betul-betul siam Ramadannya di atas sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Betul-betul siam Ramadannya bermakna. Bermakna. Yang semacam inilah yang bisa meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tapi ada lagi yang keempat. Ada lagi yang namanya as-sinfun, as-sinfur rabi', yang keempat. Yang saya jelaskan di awal tadi. Seseorang yang tidak hanya meningkatkan iman dan takwanya selama Ramadan. Ba'da Ramadan santai, bermuda-muda. Nah. Tipe yang keempat ini, rahimatina azakumullah, seseorang yang betul-betul menyingsingkan dengan baju, terus berupaya meningkatkan iman dan takwanya, meningkatkan amal solehnya, ibadahnya kepada Allah sepanjang hidupnya. Sepanjang hidup. Ramadan dia jadikan sebagai momen untuk lebih mengasah imannya dan takwanya. Momentum meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Momen untuk dia mendapatkan dan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Tapi di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, di tahun-tahun yang lain, dia pun juga terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang dikatakan sebagai khawasun nas, khawasu ibadillah, orang-orang khusus dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang dikatakan sebagai as-saimuna saumaddahr. Orang yang puasa sepanjang masa. Orang semacam inilah yang terbaik. Dan memang orang-orang spesial, orang-orang khusus, barakallahu fiik. Dan itulah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul itu orang yang paling banyak dermanya. Kapan itu? Kapan itu? Di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Ajwad, isim tafdhil, orang yang paling banyak dermanya. Yang namanya al-jud itu fi'lul khairat, perbuatan-perbuatan amal kebaikan dalam semua bentuknya, dengan harta, dengan perbuatan, dengan apapun. Di luar Ramadan orang yang paling baik. Kata Ibn Abbas setelah itu, wa ajwada ma yakunu fi Ramadan aina yalqahu Jibril. Dan lebih-lebih lagi, lebih banyak lagi dermanya, lebih banyak lagi kebajikan-kebajikannya ketika Ramadan, ketika berjumpa dengan malaikat Jibril. Barakallahu fikum. Jadi startnya sudah bagus. Nah gitu ya. Startnya sudah bagus. Iman, takwa, amal soleh, terus derma. Semakin lama semakin meningkat. Meningkat, meningkat. Ketika ada momen-momen tertentu, adanya bulan-bulan tertentu yang memiliki keutamaan-keutamaan besar, beramal padanya ditingkatkan. Terus meningkat, begitu datang Ramadan semakin meningkat sampai pada puncaknya 10 hari yang terakhir. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu wasallam apabila telah masuk 10 hari yang terakhir, beliau menghidupkan malamnya. Ahya malamnya. Untuk apa ya, Pak? Untuk ibadah. Fokus ibadah kepada Allah pada malam-malam Ramadan, malam-malam 10 hari yang terakhir, dihidupkan semua malamnya. Artinya tidak tidur, melekan untuk ibadah, bukan melekan untuk begadang malam. Untuk ibadah kepada sepanjang malam, sepanjang malam. Wa ayqadha ahlah, beliau membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya untuk semua beramai-ramai beribadah kepada Allah pada 10 malam yang terakhir. Bangunkan semuanya, bangun, bangun, ibadah kepada Allah semuanya. Wa shadda mi'zarahu, dan mengencangkan sarungnya. Kalimat mengencangkan sarung ada yang memaknakan bersungguh-sungguh, betul-betul bersungguh-sungguh menyingsingkan dengan baju untuk ibadah kepada Allah. Atau lagi memaknakan syadda mi'zarahu ay i'tazala nisa'ah, beliau menjauh dari istrinya. Artinya sepanjang 10 hari terakhir malam-malam Ramadan, beliau tidak berhubungan dengan istrinya. Fokus ibadah kepada Allah semata. Luar biasa. Targetnya ialah mendapatkan Lailatul Qadar, malam qadar. Yang dikatakan dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Rasul. Prinsipnya dalam beribadah, prinsipnya dalam beramal saleh, ada peningkatan terus menanjak. Luar biasa. Itu namanya ibadatul khawas. Maka ya khanafi tina'azakumullah, sekarang kembali kepada kita masing-masing. Selama ini kita termasuk yang mana? Kalau termasuk tipe yang pertama, na'udzubillahi min dzalik, di tepi jurang kebinasaan. Muslim kok gak sholat, dicurigai keislamannya. Itu syiar Islam yang paling nampak. Tinggal kamu tes dia, kenapa gak sholat, males atau mengingkari kewajiban. Ternyata dia mengatakan tidak wajib yang namanya sholat, kafir. Sudah bukan lagi muslim dengan kesepakatan para ulama. Kalau dia mengatakan malas dan segala macamnya, ada khilaf. Itu pun katanya para ulama di tepi jurang kebinasaan dan kekufuran. Sudah seperti itu gak poso lagi, gak puasa. Yang semacam ini na'udzubillah min dzalik, dikhawatirkan barakallahu fikum menjadi orang yang paling sengsara dunia akhirat, menjadi orang yang mendapatkan su'ul khatimah. Atau tipe yang kedua, Allahul musta'an, sudah capek-capek poso, capek-capek tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri, tapi ternyata muspro, tidak ada pahalanya, tidak mendapatkan pahala puasa yang besar yang dijanjikan dalam Quran dan Sunnah, ditambah lagi dengan doa kesengsaraan yang dipanjatkan Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Allahul musta'an. Paling tidak kita berupaya sekuat tenaga dari mulai sekarang dan sebelum-sebelumnya, mestinya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk minimalnya jadi tipe yang ketiga. Selama Ramadan itu kita planningkan, rencanakan amal-amal ibadah peningkatan iman dan takwa satu bulan penuh dengan harapan itu merupakan training. Begitu berhasil trainingnya, bulan-bulan yang berikutnya punya semangat yang tinggi pula untuk beribadah kepada Allah. Terbiasa dengan amal, terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan perkara-perkara kebaikan selama Ramadan, diharapkan yang setelahnya juga demikian terbiasa untuk itu semua, menuju ke tingkat yang paling tinggi, tingkat yang keempat, beribadah kepada Allah sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang masa sampai ajal menjemput kita, dengan harapan mendapatkan taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan husnul khitam, husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ikhwan fillah azakumullah, mengharap mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala. Fallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ini secara global ikhwan fillah azakumullah, hal-hal yang perlu kita tingkatkan selama Ramadan. Fallahul musta'an. Nama ikhwan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Ada waktu sebelumnya nah, banyak-banyak ya khabar. Puasanya, sholatnya enggak. Nah ya, sholatnya kembang kempis, Senin Kemis. Tapi dia puasa. Gimana puasanya ini? Bicara teori atau bicara kenyataan? Bicara kenyataan, barakallahu fikum. Tipe orang yang semacam ini, kalau syiar Islam yang nampak yang besar semacam sholat dia remehkan, maka secara kenyataannya puasanya pun juga asal puasa. Sudah terenak meninggalkan poso. Kalau seandainya puasa dia itu betul-betul puasa yang sesuai dengan sunnah, sholatnya akan kelihatan benar, gabung jadi satu. Puasa sholatnya gak beres, Senin Kemis tadi posonya pun juga asal puasa, yang penting melaksanakan tradisi. Itu realnya. Maka dikhawatirkan orang yang semacam ini, barakallahu fikum, terkena apa yang disampaikan tadi dalam beberapa riwayat yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak terbayang di kepala saya. Enggak terbayang gitu loh. Orang yang puasanya Masya Allah sesuai dengan sunnah, tapi sholatnya kayak gitu, enggak terbayang. Enggak terbayang. Saya kepengin contoh real di tengah-tengah masyarakat, orang yang puasanya Masya Allah di atas sunnah sesuai dengan bimbingan Rasul selama Ramadan, dalam keadaan sholatnya kayak gitu. Ingin contoh, tidak bakal ada. Itu sekedar teori aja. Gimana kalau sholatnya nggak beres, tapi puasanya Masya Allah gitu. teori. Nyatanya tidak akan ada orang semacam itu, dikarenakan saling bertautan satu ibadah yang dengan ibadah yang lain, apalagi terkait dengan ibadah yang merupakan rukun-rukun Islam. Gitu Pak ya, dicek nanti Pak, ada orang yang sehari-harinya sholatnya tidak beres, terus kok dia puasa, cek puasanya. Cekkan puasanya, saya yakin, si yakin-yakinnya banyak perkara-perkara sunnah Rasul yang bakal diabaikan. Insya Allah, sekelas sholat aja berani diabaikan, apalagi puasa. Ya, gimana Pak? Gimana? Ya, apa yang antum tanyakan itu ada dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadhan bi shaumi yawmin aw yawmaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dhalikal yaum." Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa satu atau dua hari, kecuali, kata Rasul, kecuali seseorang yang biasa puasa, maka silakan puasa pada hari itu. Wadah. Orang yang biasa puasa Senin Kamis, pas ketemu hari Senin, sehari dua hari sebelum Ramadan, ya poso Senin, gak ada masalah. Niatnya adalah puasa hari Senin. Nah, kayak besok ini, ya, kan Senin. Dia besok puasa hari Senin, padahal Senin itu bagi sebagian ormas sehari sebelum Ramadan. Bagi ormas yang lainnya lagi dua hari sebelum Ramadan. Ya pas dengan itu aja ya. Ketika Senin dia puasa dengan niat hari Senin, biasa puasa dengan hari Senin Kamis, tidak ada masalah. Ya telaran. Riwayat ini maksudnya ikhwan, puasa khusus satu dua hari sebelum Ramadan. Bisa kamu istilahkan puasa muqaddimah Ramadan, bisa kamu istilahkan puasa khusus menyambut Ramadan. Yang dilarang adalah khusus. Adapun kalau ada orang yang puasa dengan kebiasaan puasa dia sebelumnya, tidak ada masalah. Baik dia puasa Senin Kamis, atau dia puasa misalnya, atau dia pas kena kafarat, pas bertepatan akhir kafaratnya satu dua hari sebelum Ramadan, puasa dengan niat kafarat. Atau misalkan dia apa namanya qadha tang puasa tahun kemarin, tinggal satu hari lagi khatam, hanya ada hari Kamis, hari Senin besok, puasa hari Senin, tidak ada masalah untuk qadha. Atau dia nazar, hari ini dia nazar akan puasa besok dengan hari Senin, toin Selasa, ormas yang satu itu sudah Ramadan, ya sudah, tunaikan nazar Anda puasa pada hari Senin. Niatnya puasa nazar, bukan puasa khusus satu dua hari sebelum Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Masih muda, tidak kuat puasanya. Ada penyakit lambung barangkali. Hah? Nah, kalau pertanyaannya apakah dihukumi kafir sih, enggak langsung. Dikarenakan bukan karena juhud, bukan karena menentang kewajiban. Barakallah. Cuman orang semacam ini perlu banyak kasih nasihat, kalau enggak bahaya. Sangat membahayakan dirinya. Untuk sebagian pendapat ulama kafir, yang tidak mau sholat karena malas dan segala macam dikafirkan sama mereka. Ya, pendapat yang disepakati oleh para ulama kalau dia menentang kewajibannya. Dinasihati dikarenakan dia betul-betul di tepi jurang kebinasaan dan kekufuran, meninggalkan sesuatu yang merupakan rukun Islam. Allahul musta'an. Naam, wallahu a'lam bishawab. Kalau antum sebagai pengampu dakwah atau orang yang punya semangat dalam berdakwah dan bersemangat untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia, tipe orang semacam ini perlu kamu iming-imingi dengan hadiah dan semangat. Sini mas, sama saya mas. Mas, kalau puasa satu hari full selama 30 hari Ramadan, tak kasih duit mas. Tak kasih duit mas. Berapa? Berapa? Berapa ya? Sudah satu hari puasa 50.000. Hanya itu. Berarti berapa? Sebulan 1,5. Iya, satu bulan penuh 1,5. Sing ikhlas ya. Yang benar puasanya. Awalnya dia puasa karena mengharapkan 1,5. Tapi itu latihan bagi terlatih lama-lama. Duh mas, katanya enggak kuat. Kok kuat mas? Labas. Itu namanya ta'liful qulub. Melembutkan hati orang dengan harta yang antum miliki. Yang punya harta, yang enggak punya harta ya sekedar memberikan masukan-masukan dan bimbingan-bimbingan tok. Yang punya harta, mau taruh di mana hartanya bingung, itu sudah kasih beramal sholat dengan yang semacam itu. Nah ya pak, puasa tak kasih duit. Di pelatihan ibadah. Bisa jadi dia di awal niatnya untuk dunia, tapi ketika dia sudah merasakan nikmatnya ibadah tadi, akan datang niatnya di kemudian hari. Terus kasih masukan-masukan, dikasih bimbingan-bimbingan, sehingga dia bisa dilepaskan dari niatan dunia tadi. Barakallahu fikum. Dulu para ulama kita, sebagian ulama kita disemangati oleh orang tuanya thalabul ilm dengan duit. Ya. Ada yang demikian. Ayo ngaji, taklim, thalabul ilm, tak kasih duit. Wah, semangat. Belajar. Dapat duit dari api. Wow. Begitu dia belajar, merasakan nikmatnya ilmu, lezatnya yang namanya ilmu, ngerti Quran, ngerti hadis dan segala macamnya. Lama-lama dorongan pribadi. Tidak usah pakai uang juga. Alhamdulillah. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. وبلو حفظكم الله.